kapal baston, lapas tali, lapas cinta. Sapa bilang pelaut pambat tunangan, jangan percaya mulu rica-rica. Soba layar sampai seka ujung dunia, banyak doi baroyal abis parcuma. Dorang bilang pelaut obral cinta, dompet sekosong baru ingat rumah. Mana jong anape sumpah, mana jong anape cinta. So semua kita pe punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Mana jangan ape cinta, so semua kita pe punya ngana seminta. Kita balik ngana solai, kita balik ngana sokawe. Cikar kanan faya con Dios, cari lain. Cikar kanan faya.